Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أعزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله malam hari ini kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari Syarah Alfiyah Ibnu Malik rahimahullah yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan malam ini spesial karena kita memasuki pembahasan baru dari Syarah Alfiyah Ibnu Malik, yaitu Nakirah dan Ma'rifah. Hari ini tanggal 28 Rajab 1443 Hijriah atau tanggal 1 Maret 2022. Kita akan melanjutkan pertemuan yang 146, bait 52, halaman 195, berkaitan dengan nakirah dan ma'rifah. Nah, sebagaimana biasa, kita mulai dengan membaca matan. Kemudian habis itu kita masuk pada kajiannya. Nah, falitafaddal ya akhil aziz. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimah. Qala Muhammadun huwa binu maliki. Ahmadu rabbillaha khayra maliki. Musallian ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Wa asta'inullaha fi alfiyah. Maqasidun nahwi biha mahwiyah. Tuqarribul aqsa bilafdin mujazi, wa tabsutul batla biwa'din munjazi, wa taqtadi ridun biqairi sukhti, fa'iqotan alfiyyata bani mu'ti, wa huwa bisabqin ha'izun tafdila, mustawjibun thana'iyal jamila, wallahu yakti bihi batin wafirah, liwala tuqi darajatil akhirah. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Kalamuna lafdun mufidun kasdaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Biljari wa tanwini wa nida wa al wa musnadi lil ismi tamyizul hasal. Kita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqabilanna fi'lun yanjali. Siwahuma al-harfu kahal wa fi walam fi'lun mudari'un yali lam kayasam wa madiyal af'ali bittamis wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwasmun nahwu suh wa hayyahal al-mu'arabu wal mabniyu wal ismu minhu mu'arabun wa mabni li syabahin minal hurufi murni الشبيه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'assurin wa kaftiqarin usila wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma wa fi'lu amrin wa mudiyyin buniya wa a'rabu mudhari'an in 'ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inathin kaya ru'na manhutin wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana wa min hudu fathin wa du kasrin wa dam ka aina amsi haythu wassakinukam wa raf'a wan nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahwulan ahaba wal ismu qad husisa bil jarri kama qad husisal fi'lu bi an yanjasima farfa' bi dhammin wansiban fathan wajur kasron ka dhikrullahi abdahu yasur wajasim bi taskinin wa ghairu madhukir yanubu nahwu ja'ahu bani namir warfa' bi wawin wansiban nabil alif wajurur biya'in ma minal asma asif min dhakadu in suhbatan abana walfamu haythul mimu min hubana abun akhun hamun kadaka wahanu wa naqsu fi hadal akhiri ahsanu wa fi abin wa taliyaihi yandur wa qasruha min naqsihinna asharu wa syartu dal i'rabi an yudhafna lilya kaja'ahu abika dha'tila bil alif irfa'il musanna wa idham bi mudmarin mudhafan wusila ya kathnani wa natani kabnaini wa bnataini yajariyani wa tahluful ya fi jami'i hal ulif warfa' bi wawin wa bi yajurur wansi bi salima jam'i amirin wa mutnibi wa shibhi dhaini wa bi isharuna wa babuhu ulhiqo wal uhl wal ahluna ulu wa alamuna wa iliyuna wa araduna shadda wa sinuna wa babuhu wa mislahinin qad yarid dal babu wa huwa inda qawmin yattarid wa nuna majmu'in ma ma bihi altahaq wa ma bihi altahaq aftah wa qulla man bi kasrihi nataq wa nunu ma thunniya wal mulhaqi bihi bi aqsida kasta'maluhu fantabih wa ma bitawa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a kada ulatu walladhisman qad ju'il ka'at ri'atin fihi da'aybon qubil wa jurrabil fathati ma la yansarif ma lam yudhaf aw yaku ba'da al-radib wa ja'al li nahwi yaf'alanin nuna anu da'ina wa hadfuha lil jasmi wa nasbi simah kalam takuni latarumi matlamah wa sammi mu'tallan minal asma'ima ka al-mustafa wal-murtaqi makarima fal-awwalul i'rabu fihi quddirah jami'uhu wa huwa alladhi qad qusirah wa sani manqusun wa nasbuhu zuhar wa raf'uhu nun wa kada nun wa ya nun wa toh oh yun wa wa raf'uhu yun wa kada aydan yujar wa ayyu fi'lin akhirun mihu alif aw wawun aw ya'un fa mu'tallan urif fal alifa fal alifan wi fihi ghayrul jasmi wa abdi nasba ma ka yad'u yarmi wa raf'a fihi man wi wahdhif jasiman talafahunna taqti hukman laziman An-nakiratu wal ma'rifatu. Nakiratun qabilu al-mu'athira aw waqi'un mawqi'a ma qad dzukira. قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة قال محمد وابن مالك أحمد ربي الله غير مالك أحمد ربي الله خير مالك مصليا على نبي المصطفى وآل المستقبلين الشرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير السخط فائقة ألفية من معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يكدي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتلف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين وندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما ذي الأفعال بتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه واسم النحو صح وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني للشبه من الحروف مدني كشبه الودعي في اسمه جئتنا والمأنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تعثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عاري من نون توكيل مبشر ومن نون إناث كيرن منفت وكل حرف مستهيك للبنى والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم ورفع ونتبع على إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر قسرا كذكر الله عبده يسر والزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبن بالألف وجر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا العراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك ذا أتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كادا كاثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الالف جرا ونسبا بعد فتح قد الف وارفع بواو وبيجر وانسب سالم جميع عامر ومذنب وشبذين وبه عشرون وببو الحق والاهلون اولوا والمون عليون وارادون الشد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد والنون مجموع وما به التحق فافته وقل من بكسره نطق والنون ما ثني والملحق به بأقص ذاك استمعلوا فانتبه وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب ما كذا أولى تولد اسما قد جعل كأدرعات فيه إذا أيضا قبل والجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف وجعل للنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنسب سمه كلم تكوني لترومي مدلمه والسميع معتلا من الأسماء ما ك كالمصطفى والمرتكي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونسب دهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر، وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبدي نسب ما كان يدعو ما كان يدعو يرمي، والرفع بهن أنوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. النكرة والمعرفة نكرة قابل الأل ومؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكرا. Nah, hari ini, malam ini, kita sampai pada pembahasan An-Nakiratu wal-Ma'rifatu. Ya. Nakirah, ma'rifah itu apa, Mas? Nah. Jadi, pembahasan Nakirah, ma'rifah adalah jadi di sini tentang definitive dan undefinitive. Jadi kalau definitif itu yang telah diketahui. Ya. Definitif itu yang diketahui. Kalau yang undefinitif itu yang tidak diketahui, artinya umum. Ya. Jadi definitif itu apa? Something ini sesuatu yang is definite, jadi sudah ada definisinya. Tapi kalau nakirah ya tertentu. Nah, ini yang menunjukkan bahwasannya nakirah itu berbicara tentang sesuatu yang umum. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita berbicara tentang an-nakiratu wal ma'rifatu, qaluhu an-nakiratu wal ma'rifatu yuridu bidzalika anna al-isma qismani nakiratun wa ma'rifatun wa dalilu ala tatabbu wal istiqra'u wal aslu fil asma'i annaha nakiratun li anna al-ma'rifata la budda laha min sababin wa nakiratul ma'rifatu ismani mutadaddan mutadaddani wal munkaru diddul ma'rufi. قال الله تعالى فلما رأها فلما رأى أيديهم لا يصل إليه نكرهم. أي استنكرهم واستغربهم ولم يعرفهم، والمعرفة هي ما كان معروفا ونكرة من باب المطلق، والمعرفة فيها ما يدل على التخصيص وفيها ما يدل على العموم ولكنها ليست من باب المطلق. Jadi di sini qauluhu nakratu wal ma'rifah. Perkataannya Ibnu Malik ini berkaitan dengan nakirah ma'rifah. Ini di surat Hud 70 nanti dijelaskan. Jadi an-nakratu wal ma'rifatu yuridu bidzalika, yang penulis inginkan di yang demikian itu adalah annal isma qismani, bahwasanya isim, kata benda itu ada dua macam. Ya. Kata benda itu apa, Mas? Dua macam, yaitu apa? Nakiratun wa ma'rifatun. Nakiratun itu belum terdefinisikan. Kalau ma'rifatun itu sudah ma'ruf, sudah dikenal, sudah tahu, itu macamnya itu. Wad dalilu, dalil tentang apa? Tentang kismaninya ini. Dalil tentang pembagian. Kenapa ada isim nakirah dan ada isim ma'rifah adalah tatabbu wal istiqra. Di kepada apa, Mas? Isim. Yuridu bidzalika, yang diinginkan dari dalil tentang perkataannya itu juga bisa ala qaul qulih nakirah dan ma'rifah. Itu tatabbu wal istiqra, adanya follow up dan istiqra. Istiqra maksudnya di sini adalah orang itu banyak membaca kemudian meringkaskan dengan satu macam kata yang lebih mudah untuk difahami. Ya. Itu pembahasan tentang tatabbu' wal istiqra. Jadi kalau misalnya antum tatabbu' itu antum boleh jadi membacanya cuma A sama B. Tapi setelah mengikuti terus, oh ternyata cakupannya lebih luas lagi. Tatabbu'. Bukan A sama B lagi, tapi ternyata ada C, ada D, ada E dan seterusnya. Itu ketika apa? Tatabbu'. Memfollow. Jadi ketika orang memfollow tatabbu, itu dia akan mendapatkan banyak faedah. Sama halnya ketika kita itu memfollow apa, Mas? Mulazamah dengan para masyayikh, dengan asatid yang mumpuni. Itu subhanallah banyak sekali memberikan fawaid. Baik kita bisa meniru semangat mereka dalam menuntut syar'i. Begitupun kita akan mendapati bagaimana mereka itu mencurahkan kehidupan mereka, waktu mereka dengan ilmu. Maka kalau kita mendapati, kita bertemu dengan masyayikh yang seperti itu, dengan guru-guru kita yang seperti itu, dengan ustaz-ustaz seperti itu adalah nikmat tersendiri. Nah, itu artinya apa? Tatabbu. Wal istiqra. Istiqra itu artinya ketika membaca sesuatu, ternyata antum mendapatkan konsep literatur yang bisa disebutkan dengan bahasa yang lebih sederhana. Tapi setelah membaca semuanya, Mas, makanya antum akan bisa mengatakan, saya mengatakan dalam kitab tauhid, dalam kitab tauhid, hadis-hadis yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kebanyakannya sahih. Tapi tidak semuanya ya yurwa bil lafzi, tidak diriwayatkan dengan lafaz. Wa aktaruhum alal ghalib bil makna, secara makna. Nah, ini ketika apa? Ketika antum sudah membaca semua kitab tauhid, setelah antum membaca berbagai macam syarah kitab tauhid, paham enggak? Baru antum akan bisa mengambil beberapa kesimpulan dari sekian banyak apa yang sudah antum baca di situ dengan kalimat-kalimat yang lebih simpel. Itu namanya istiqra. Paham? Jadi terkadang istiqra itu bukan kemudian mengambil apa saja yang antum baca kemudian langsung dapat, bukan, tapi membacanya terkadang bukan hanya sekali dua kali, Mas, terus baca akhirnya Allah berikan kefahaman, Allah berikan kesimpulan-kesimpulan yang jauh lebih mudah untuk difahami oleh orang. Nah, itu istiqra. Wal asru fil asma'i, asal dari asma, asal dari isim itu adalah annaha nakiratun. Bahasanya isim itu hukum asalnya adalah nakirah. Li'annal ma'rifata, karena ya konsep ma'rifah itu, karena ma'rifah itu apa? Labudda laha min sababin. Karena menjadi ma'rifah itu harus ada sebab. Kita menjadi ma'rifah ketika kita menuntut ilmu syar'i. Maka kita menjadi apa? Ma'rifah. Mengetahui jalan menuju surga, mas. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm, sahalallahu lahu bihin tariqan al-jannah. Jadi kata-kata ya, kata-kata di situ di riwayat Muslim dan yang lainnya. Jadi perkataan wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman tahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, ini menunjukkan barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kenapa jadi mudah, mas? Karena dia sudah ma'rifah. Bukan ma'rifah secara kosakata orang-orang sufi. Ya. Sudah ma'rifah dia. Tak perlu sholat lagi, sudah ma'rifah. Kemudian nah, yang susah diatur itu adalah ma'rifah yang bagaimana, mas? Susah diatur itu adalah ma'rifah yang punya tangan dan kaki dan suaminya adalah Pak Rifah. Nah, bingung kan? Nah, bingung berarti antum enggak ngantuk, tentu. Nah. Karena ma'rifah ya, lawannya atau pasangannya adalah Pak Rifah. Nah. Nah. Jadi li'anna al-ma'rifata, karena ma'rifah itu harus ada sebab. Kalau nakirah tanpa sebab enggak ada masalah. Maka disebutkan di sini wan nakiratu wal ma'rifatu ismani mutadaddani. Nakirah dan ma'rifah ini adalah dua kata benda yang saling berlawanan. Berkebalikan. Mutadaddani. Fal munkaru diddul ma'rufin. Munkar itu lawan dari ma'ruf. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum. Dijelaskan di ya, surat Hud ayat 70. Allah Azza wa Jalla berfirman, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi naqirahum wa awjasa minhum khifah. Qalu la takhaf inna ursilna ila qawmin Lut. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka. Dan mereka merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, jangan kamu takut, sesungguhnya kamu adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut. Paham dari sini, mas? Ini berkaitan dengan sebelumnya. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahima bil bushra. Qalu salama. Qala salam. Fama labista. Fama labitha an ja'a bi'ijlin hanid. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami, malaikat-malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka menjawabkan selamat. Nabi Ibrahim menjawab selamatlah. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Bi ijlin hanid. Nah. Ini kaitannya dengan Hud 70. Hai istangkarahum wa istagrabahum. Mereka merasa adanya pengingkaran dan rasa aneh. Rasa aneh mereka. Walam ya'rifum, dan mereka tidak mengetahuinya. Wal ma'rifatu hiya ma kana ma'rufan. Ma'rifah ini adalah apa saja yang diketahui. Apa saja yang dia diketahui. Wa naqiratu min babil mutlaqi. Naqira itu adalah termasuk babin mutlaq. Ya. Termasuknya mutlak. Nakirah itu termasuk mutlak. Mutlak itu apa? Umum, mas. Umum. Tidak ada pengaitnya. Itu mutlak. Karena lawan dari mutlak itu apa? Muqayyad. Lawan dari mutlak itu apa, mas? Muqayyad. Wal ma'rifatu fiha mayadulu ala taksisi. Dan ma'rifah di dalamnya itu menunjukkan pada taksis. Pengkhususan. Wa fiha ma yadullu 'ala al-'umum, dan di dalamnya ada yang menunjukkan pada keumuman. Walakinnaha laysat min babil mutlaq, namun tidak masuk pada bab mutlak. Itu apa, mas? Ma'rifah. Ini sudah diketahui secara spesifik, itu ma'rifah. Nah, sekarang wal farqu bainal mutlaq wal 'am. Perbedaan antara mutlak wal am dan umum. Annal mutlaqa syamilun li jami'i afradihi ala sabilil badal. Mutlak ini berlakunya menyeluruh untuk Jadi annal mutlaqa syamilun li jami'i afradihi ala sabilil badal. Mutlak itu adalah menyeluruh untuk seluruh, ya, seluruh afrodihi, ya, untuk seluruh individualnya, ala sabilil badal, menurut apa, menurut kerangka al-badal, ya, sebagai badal, sebagai apa, mas? Badal, pengganti. Wal-ama, nah ini yang mutlak, ini yang pertama. Yang kedua, wal-am. والعام شامل لجميع افراده على سبيل العموم. Dan yang umum, menyeluruh, berlaku untuk setiap orang, ya, ala sabilil umum, menurut sudut pandang keumuman. La ala wajhil badal, bukan menurut, ya, sudut pandang badalnya, tetapi, nah tadi, ala sabilil umum, sambil jalan yang umum. La ala wajhil badal, bukan dalam rangka bentuk penggantian. Fa idza qulta, kalau engkau katakan, akrim rajulan, hormati orang tersebut. Fa huwa syamilun likulli rajulin ala sabilil badal. Maka ini adalah meliputi setiap laki-laki yang itu fungsinya sebagai apa? Ala sabilil badal, fungsinya sebagai badal. Illa yumkinuka antukrima rajulaini wa anta taqul akrim rajulan, maka tidak mungkin bagimu untuk menghormati dua orang sekaligus, sedangkan engkau mengatakan akrim rajulan. Akrim rajulan itu apa, mas? Akrim rajulan, ya, akrim apa? Muliakan, muliakan rajulan, seorang. Li'annal mutlaqa yashmalu jami'a afradihi, karena mutlak yashmalu, meliputi. Meliputi apa, mas? Jami'a afrodihi, masing-masing komponen. Ya, keseluruhan komponen ala sabilil badal, menurut sudut pandang apa? Penggantian. Yakni wahidan badala wahidin, satu ganti satu. Satu orang diganti satu orang lain. Paham sini, mas? Nah, nah, Kemudian setelah itu kita bisa lihat, kita bisa lihat ammal am, sedangkan am umum, yashmalu jami' afradihi ala sabilil umum, ini meliputi keseluruhan dari masing-masingnya, komponen satuannya, ala sabilil umum, menurut ya, menurut bukan sabilil badal tapi sabilil umum, menurut sudut pandang keumuman. Faida qulta, kalau engkau katakan la tukrim kasulan, jangan hormati orang yang malas. Wamtana ta an ikrami kusulit kasulin wahidin. Engkau itu tercegah dari menghormati satu orang malas saja. Kasul, orang malas. Satu orang kasul saja, orang yang lemas apa set yang malas saja, satu orang. Wa akram ta akhar, namun engkau menghormati yang lainnya. Fa anta lam tamtathil, lam tamtathil, engkau itu tidak tamtathil, tidak memberikan pemisahan yang cukup, tidak bisa menyerupamakan. Li anna kasulan, karena kasulan, orang yang kasul, orang yang malas, huna lil umum, ini berlakunya umum, bukan al kasula tapi kasulan. Wa idza qulta akrim jaddan, akrim jaddan, hormatilah dermawan, ai yakni mustahidan, yaitu orang yang beristihad, orang yang berjuang, berusaha. Wa akramta isnaini, ya, maka fa akramta isnaini, engkau menghormati dua orang, ya, lam takun mumtasilan, ini tidak yang mumtasilan dianggap sebagai permisalan. Li'annal mutlaqo, mutlak mas, mutlak ini mas, mutlak ini mas, tarik ini mutlak, mutlak ini mutlak, enak itu mas, ya, zadakum muhirsan, karena li'annal mutlaqo, ya, karena mutlak itu yatanna walu jami' afradihi ala sabil badal. Karena mutlak itu, kalau am tadi mas ini loh, bedanya itu mas. Nih. Bedanya ini ala sabilil umum, ini apa? Am. Tapi kalau mutlak ya, ala sabilil badal. Ini bedanya itu mas. Am sama mutlak mirip, tapi kalau mutlak itu mencakup keseluruhan komponen, ya, atau keseluruhan individu-individu ala sabilil badal, itu dalam rangka badal, di dalam rangka penggantian. Kalau tadi ala sabilil umum itu am, umum am, mutlak badal, mutlak bodol. Nah, nakiratu min hadha qabil, nakira di sini ada qabil, wahya ismun sya'i'un fi jami' afradi, itu ismun sya'i'un, isim yang viral, yang bisa sudah gampang tersebarnya pahamnya, fi jami' afradihi, di setiap masing-masing afrodihi, individualnya. Lakin ala sabil badal, namun dalam rangka bentuk apa? Badal, pengganti mas. Itu apa mas? Mutlak. Ya. Wal ma'rifatu ala ismiha, ma'rifah itu menurut isimnya, atas isimnya. Wahya ismun yu'ayyinu musammahu, lakin imma biqaydin wa imma biqayri qaydin, Nama sayati insyaAllah ta'ala. InsyaAllah. Ini adalah isim yang sudah ditentukan. Ya. Lakin imma biqaidin. Namun ini karena ada pengikatnya. Wa imma biqaidri qaidin. Atau tanpa ada pengikatnya. Bagaimana? Di sini kama sayati insyaAllah. Akan dijelaskan oleh Syekh pada pembahasan selanjutnya. InsyaAllah. Naktafi biadil kudroh. Kita cukupkan dari yang sekian. Semoga Allah Azza menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.